beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal 'izzi wal kasali wal jubni wal harami wal bakhli wa 'adabil qabri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelemahan, dan juga aku berlindung kepadamu minal kasal, dari kemalasan, wal jubni wal bukhli wal harami, berlindung kepadamu dari sifat pengecut, dari sifat bakhil, dan dari masa tua yang jelek, serta berlindung kepadamu dari adab kubur. Nah, dan juga Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tasba' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajaba laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha', dari hati yang tidak pernah khusyuk, dan aku berlindung kepadamu dari jiwa yang tidak kenyang, dan aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak dikabulkan. Dari hadis ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari kemalasan. Maka hendaknya kita pun senantiasa berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kemalasan. Dikarenakan malas memiliki mafsadah-mafsadah yang sangat banyak. Kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan disebabkan sifat malas. Dengan malas seseorang akan menyia-nyiakan waktunya. Nah, di mana kehidupan seseorang, hidupnya, matinya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus seorang hamba tidak memiliki itu semua yang menghidupkan, yang mematikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau katakan, Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya solatku, ibadahku, tersembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ayat ini menunjukkan bahwasannya hidupnya seorang dan juga matinya seorang lillah, milik Allah subhanahu wa ta'ala, bukan milik seorang hamba. Sehingga kalau keadaannya demikian, tidak halal bagi kita untuk menyia-nyiakan waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dikarenakan pada asalnya itulah bukan milik kita. Nah, hendaklah kita memanfaatkan dalam melakukan perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun dengan malas, seorang menyia-nyiakan waktunya, padahal waktu kita, hidup kita, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Rasulullah mengatakan, ni'matani magbunun fihima kathiru minan nas, as-sihatu wal-farad. Kedua kenikmatan yang banyak manusia terugikan, padahal sebenarnya dua nikmat ini merupakan modal yang sangat besar untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan. kalau memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi sebaliknya, kebanyakan manusia mendapatkan kerugian dikarenakan tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, yaitu as-sihhatu wal farah, nikmat sehat dan juga nikmat sempat. Nah, sehingga orang yang malas memanfaatkan kenikmatan tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka telah menyia-nyiakan waktunya. Rasulullah mengatakan, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if." Wa fi kullin khair. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah. Walaupun semuanya ada kebaikan, selama dia seorang mukmin ada kebaikannya. Walaupun lemah keimanannya, ada kebaikannya. Tapi tentunya yang kuat keimanannya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Rasulullah memberikan nasihat, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jal. Semangatlah dalam melakukan perkara yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah engkau lemah. Nah, Rasulullah menasihatkan supaya kita semangat dalam melaksanakan perkara-perkara yang bermanfaat. Nah, ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kita bermalas-malasan. Nah, jangan sampai kita lemah. Semangat. Jangan lupa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lemah, jangan malas melakukannya. Nah, dan tentunya di dalam memanfaatkan waktu ini, ya, perlu mujahadah, perlu kesungguhan di dalam memanfaatkan waktu ini. Rasulullah mengatakan, al-mujahid man jahada nafsahu fi sabilillahi azza wa jalla. Seorang mujahid yaitu orang yang jahada nafsahu, berjihad melawan hawa nafsunya, melawan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga hendaklah setiap mukmin dan juga mukminah, nah, kebanyakan waktunya, walaupun tidak semuanya, tapi kebanyakan waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ucapannya, perbuatannya dan juga yang lainnya. Orang yang bermalas-malasan, dia akan terlewatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kebaikan akan jauh dari orang-orang yang malas. Kadang-kadang seseorang ingin menjadi hamba yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, beradab dengan adab-adab yang baik, yang luhur, tapi disebabkan sifat malas, dia diberikan taufik untuk menjadi hamba yang seperti itu. Nah, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, akan tapi dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Di antara sebabnya adalah kemalasan. Nah, ingin ini, ingin itu, ingin menjadi penghafal Al-Quran, ingin paham tentang ilmu, tapi malas melakukannya. Nah, sehingga dia tidak mendapatkannya. Yang betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, tapi dia tidak mendapatkannya, di antara sebabnya adalah malas. Nah, dan juga orang yang bermalas-malasan, dia akan mengakhir-akhirkan amalan. Dan ini merupakan penyakit. Nah, mengakhir-akhirkan amalan. Bahkan ulama mengatakan inna saufa jundun min junudi iblis. Sesungguhnya saufa menanti-nantikan, menunda-nunda, mengakhir-akhirkan amalan, salah satu di antara tentara-tentara iblis. Iblis atau syaitan mengganggu manusia di antaranya untuk menunda-nunda, mengakhir-akhirkan suatu amalan. Nanti saja, nanti saja. Ya. Padahal, nah, tidak mampu untuk melaksanakannya segera. Ya. Sebagaimana ketika kita tidur malam, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa syaitan mengikat tiga ikatan pada punduk kita, tengkuk kita. Nah, setiap ikatan dipukul malam masih panjang, malam masih panjang. Ketika kita bangun, ada kesempatan untuk kita melaksanakan qiyamul lail. Tapi syaitan membisiki, malam masih panjang, nanti saja. Nah, jangan sekarang, nanti saja. Nah, sudah bangun lagi, malam masih panjang, nanti saja. Ya. Sampai terlewatkan qiyamul lail. Atau bahkan sampai terlewatkan salat subuh berjamaah. Nah, dikatakan tadi, mengakhir-akhirkan amalan. Ya. Menunda-nundanya. Nah, padahal dia mampu melaksanakannya ketika itu. Sehingga hendaknya kita tetap semangat dalam melaksanakan berbagai macam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun kita sudah melewati bulan Ramadan, tapi tetap kita semangat dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bermalas-malasan. Dikarenakan semangat ibadah itu bukan hanya di bulan Ramadan saja. Di bulan yang lainnya pun hendaknya kita semangat melaksanakan ibadah. Dikarenakan ajal menjemput seorang itu tidak kenal waktu. Nah, bisa di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Alangkah bahagianya kalau kita atau datang ajal kepada kita dalam keadaan kita semangat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, tetap semangat dalam melaksanakan qiyamul lail, semangat dalam melaksanakan shaum, semangat dalam melaksanakan qiraatul Quran, semangat dalam talabul ilmi, dan tetap semangat dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan yang lainnya. Nah, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Barakallahu fikum. Insyaallah pada sore hari ini melanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Masih dalam kitabul iman, masuk pada bab yang kelima. Babu bayani arkanul Islam wa da'aimihi al-idham. Bab penjelasan tentang rukun-rukun Islam dan pokok-pokoknya yang agung. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, حدثنا محمد ابن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان ابن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر radhiyallahu anhuma. Sahabat hadis yang meriwayatkan hadis yang kita bacakan tadi adalah Abdullah ibn Umar. Setelah kita jelaskan biografi ringkas tentang Abdullah ibn Umar yang sangat nampak pada Abdullah ibn Umar, beliau adalah sahabat yang sangat semangat sekali mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau sangat berusaha untuk meniti jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ketika Rasulullah safar pun, ya, Rasulullah singgah di mana ketika safar tersebut, Abdullah bin Umar mengikutinya. Nah, ketika beliau safar ke suatu tempat, beliau mengikuti Rasul singgah di mana saja, beliau pun melakukannya. Ya, saking semangatnya mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Buniyal Islamu ala khamsatin. Islam dibangun di atas lima perkara. Ala ayyuhidallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa siyami ramadhan wal hajj. Yang pertama, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan dalam riwayat yang kita bacakan ini dengan lafaz untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita lihat lafaz tauhid itu lafaz yang telah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama dalam rukun Islam yang kita bacakan tadi, ayyuhidallah, untuk mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau sebagian mengatakan ala ayyuhidallah, supaya Allah Subhanahu Wa Taala diesakan, ditauhidkan. Wa iqamis shalah, yang kedua menegakkan shalat. Wa ita'iz zakah, yang ketiga menunaikan zakat. Wa siyami ramadhan, kemudian berpuasa di bulan Ramadhan. Wal hajj, dan melaksanakan haji. Fa qala rajulun, berkata rajulun, al hajj wa siyamu ramadhan, berkata seorang, nah, harusnya haji kemudian siyamu ramadhan. Nah, wa ita'iz zakah wal hajj wa siyamu ramadhan. Qala la siyamu ramadhan wal hajj, kata Ibnu Umar, tidak, akan tapi siyamu ramadhan dan haji. Hakada sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, beginilah yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah Ibnu Umar. Nah, قال رحمه الله تعالى وحدثنا سهل ابن عثمان العسكري حدثنا يحيى ابن زكريا حدثنا سعد ابن طارق سعد ابن طارق يعني أبو مالك الأشجعي نعم قال حدثنا سعد ابن عبيدة السلمي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالنبي صلى الله عليه وسلم بسبب بني الإسلام على خمس إسلام دعبمون لأتس ما بركار على أن يعبد الله yang pertama untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ويكفر بما دونه dan mengkufuri selain Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah, yang kedua menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, dan haji ke Baitullah. Wa shaum Ramadan, dan shaum di bulan Ramadan. Ya. Ada riwayat yang mendahulukan siam kemudian haji. Ada juga riwayat yang mendahulukan shaum kemudian mendahulukan haji kemudian saum di bulan Ramadan, akan kita bahas nanti. Nah, dalam hadis yang kita bacakan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bunyal Islam ala khamsi. Islam dibangun di atas 5 perkara. Diumpamakan Islam ini bagaikan bangunan. Nah, dan yang menjadi pokok bangunan tersebut ada 5 perkara. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa tauhid ini merupakan fondasi bangunan Islam tersebut. Dan juga sholat ini merupakan tiangnya. Nah, Rasul mengatakan Rasul amri Islam wa umudu sholat wa dirwatu sanamihi al jihad. Pokok perkara itu Islam, tiangnya adalah sholat dan puncaknya adalah jihad. Yang jelas Rasulullah umpamakan dalam hadis ini bahwasanya Islam itu bagaikan bangunan. Nah, dan kita tahu bangunan ada yang merupakan fondasinya, ada juga tiangnya dan yang lainnya, saling mengokohkan satu dengan yang lainnya. Apabila tidak ada salah satu di antara faktor tersebut, akan kurang. Nah, lalu kita jelaskan makna Islam. Islam ada yang maknanya umum, ada juga yang maknanya khusus. Islam secara umum yaitu agama semua para nabi adalah Islam. Nah, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, ya, dan semua nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail dan yang lainnya. Nah, Nabi Ibrahim dan Ismail mengatakan Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Nah, ya Allah, jadikanlah kami sebagai dua orang muslim yang menyerahkan diri kepada-Mu. Begitupun anak keturunanku. Jadikanlah mereka sebagai orang muslim yang menyerahkan diri kepada-Mu. Ini menunjukkan bahwasannya semua agama para nabi itu adalah Islam. Ini Islam dalam makna yang umum. Dan semua yang mengikuti para nabi dengan benar, mereka adalah muslim. Nah, ini makna secara umum. Ya. Syekh Rasulullah mengatakan, Inna ma'asyirul anbiya dinuna wahid wa syara'i'una syatta. Kami segenap para nabi, agama kami satu. Islam. Tauhid. Ya. Dan syariat-syariat kami berbeda-beda. Nah, ini Islam dalam artian makna secara umum. Semua agama para nabi. Dan semua orang yang mengikuti nabi dengan benar, mereka adalah muslim. Ya. Orang yang menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ada pun Islam secara khusus, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Dalam artian ketika diutusnya Nabi SAW, orang yang mengikuti Nabi SAW, mereka adalah muslim. Nah, ada pun orang yang tidak mengikuti Nabi SAW, mereka kafir. Walaupun sebelumnya mereka mengikuti agama-agama sebelumnya, mengikuti nabi-nabi sebelumnya. Nah, tapi ketika tidak mengikuti Nabi SAW, tidak lagi dinyatakan sebagai muslim, tapi kafir. Nah, kenapa? Dikarenakan kalau mereka benar-benar konsisten dengan ajaran para nabi mereka, maka niscaya mereka akan mengimani Rasulullah SAW dan mengikutinya. Dikarenakan para nabi, mereka pun menerangkan kepada mereka tentang adanya nabi akhir zaman, disebutkan sifat-sifatnya, bahkan disebutkan namanya. Sehingga, nah, orang-orang yang masih berpegang teguh dengan agama yang sebelumnya, tapi tidak mengikuti Nabi SAW, tidak dinyatakan sebagai muslim. Nah, sampai Rasulullah mengatakan, Walladhi nafsi biyadih, la yasma'u bi ahadun min hadil ummah, yahudiyun wala nasraniyun, summa la yu'minu bi, illa kana min ahli nar. Demi Allah, yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang pun di antara umat ini baik itu Yahudi ataupun Nasrani, yang mendengarkanku kemudian tidak beriman kepadaku, melainkan termasuk penduduk neraka. Nah, ini makna istilah secara khusus yaitu yang dibawa oleh Nabi SAW, sehingga yang tidak mengikuti Nabi SAW mereka adalah kafir, non muslim adalah kafir. Nah, dikarenakan Allah dengan tegas mengatakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanya Islam. Hanya Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan juga Allah mengatakan wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari-cari agama selain Islam tidak akan terima dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Sehingga kita yakin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Islam. Adapun selain Islam mereka adalah kafir, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kita ragu terhadap ayat ini. Ragu jangan-jangan Yahudi pun benar, jangan-jangan Nasrani pun benar misalkan. Jangan-jangan agama ini, agama itu pun benar. Kalau kita ragu-ragu, berarti kita telah mengingkari ayat yang dibacakan tadi. Ini sekedar ragu-ragu. Apalagi kalau dia membenarkan agama-agama selain Islam. Yahudi pun benar, Nasrani pun benar. Nah, sungguh dia mengkufuri ayat yang kita bacakan tadi. Nah, adapun definisi daripada Islam, telah kita sampaikan. Nah, al-Islamu lillah bitauhid wal-inqiyadu lahu bita'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Islam yaitu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentaatinya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para penyeru kesyirikan. Ini Islam. Sehingga seorang muslim hendaklah dia menyerahkan dirinya kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah dia tunduk kepada Allah dengan mentaatinya, dan hendaklah berlepas diri dari kesyirikan dan juga para penyeru kesyirikan. Nah, yang disebutkan dalam hadis ini, para ulama menyebutnya sebagai arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Nah, bunyal Islam ala khamsati wa fi riwayatin khamsin. Islam dibangun di atas lima perkara. Yang pertama, ala ayyuhadallah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para ulama menyebutkan bahwa tauhid ada tiga. Nah, ini berdasarkan tatabu', penelitian terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, didapatkan bahwa tauhid itu ada tiga. Nah, bukan berdasarkan misalkan Al-Quran menyebutkan langsung tauhid terbagi menjadi tiga, atau dalam hadis menyebutkan secara langsung tauhid terbagi menjadi tiga, Rasulullah mengatakan tauhid menjadi tiga, bukan. Akan tetapi dalilnya adalah penelitian para ulama terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, meneliti ayat-ayat. Nah, melihat ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi SAW, didapatkan dengan penelitian tersebut bahwasannya tauhid itu ada tiga. Yang pertama, tauhid rububiyah. Nah, tauhid rububiyah berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah yang menyendiri dalam perbuatannya. Allah yang menyendiri dalam menciptakan makhluknya. dalam memberi rezeki kepada makhluknya, dalam mengatur alam raya ini. Ini mana tauhid rububiyah. Nah, kita meyakini yang menciptakan alam raya ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi rezeki kepada makhluk yang ada di bumi ataupun di langit, Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur alam raya ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tauhid rububiyah. Ya. Dan hampir semua orang menetapkan tauhid rububiyah. Ya. Mungkin hanya segelintir orang saja yang mengingkarinya. Itu pun dikarenakan sifat sombong yang ada pada dirinya dalam hati kecilnya meyakini tentang adanya tauhid rububiyah. Nah, bahkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menetapkan adanya tauhid rububiyah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanyakan wahai Muhammad kepada mereka, kepada orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Sehingga jelas sekali bahwasanya mereka menetapkan tauhid rububiyah. Nah, yang menciptakan adalah Allah, yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini ini semuanya. Ini makna tauhid rububiyah. Nah, sehingga disebutkan tadi hanya sedikit sekali yang mengingkarinya. Itu pun dikarenakan sifat sombong yang ada pada dirinya dalam hati kecilnya menetapkannya. Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang maha tinggi. Ya. Dalam hati kecilnya meyakini. Nah, tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan dan yang mengatur. Saya sebutkan wajahadu biha wastaikonatha anfusuhum zulman wa'uluwa. Mereka mengingkarinya padahal hati-hati mereka, diri-diri mereka meyakininya. Kenapa mengingkari? Zulman wa'uluwa. Dikarenakan sifat zalim dan juga sifat sombong yang ada padanya. Nah, orang-orang komunis, orang-orang ateis misalkan, yang mereka mengatakan tidak ada Tuhan. Nah, hati kecilnya meyakini. Ya. Bagaimana mungkin? Nah, adanya alam raya yang bagus ini, yang tersusun rapi ini, kalau tidak ada yang menciptakannya. Nah, sehingga dalil yang menyebutkan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dari Al-Qur'an ataupun sunnah saja, secara akal saja, secara fitrah pun menetapkan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secara al-his terasa. Nah, menetapkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita misalnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikabulkan apa yang kita inginkan. Nah, ini menunjukkan oh itu ada. Nah, sehingga keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu ditunjukkan dalam dalil-dalil Al-Qur'an jelas sekali, sunnah juga, ijma apalagi. Nah, begitu pun secara akal, secara fitrah, secara al-his rasa menunjukkan Allah itu ada. Nah, yang kedua tauhid al-uluhiyah. Tauhid uluhiyah maknanya mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan hamba-Nya. Ya. Kalau rububiyah mengesakan Allah terhadap perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau uluhiyah mengesakan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba. Ya, di salat, perbuatan hamba. Nah, salatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawakal, perbuatan hamba. Tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf war-raja, yang jelas semua ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba hendaklah dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu ad-din. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas. Ya, ini tauhid uluhiyah. Nah, dalam masalah tauhid uluhiyah terjadi permusuhan antara para nabi dengan kaumnya. Ya, bukan dalam masalah tauhid rububiyah, tapi dalam masalah tauhid al-uluhiyah. Ketika mereka diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, yang maknanya beribadah hanya kepada Allah saja dan menjauhi berbagai macam kesyirikan-kesyirikan, mereka tidak mau. Ya. Ketika diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah saja, meninggalkan peribadahan-peribadahan kepada selain Allah dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, mereka tidak mau mengucapkannya. Dikarenakan mereka memahami makna daripada la ilaha illallah. Konsekuensi kalau mengucapkan la ilaha illallah berarti harus meninggalkan peribadahan-peribadahan kepada selain Allah. Harus meninggalkan berhala-berhala yang biasa mereka sembah. Ya. Mereka merasa berat melakukannya. Sehingga dia mau mengucapkan la ilaha illallah. Nah. Bahkan ketika diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Nah, dan juga mereka menganggap aneh, menganggap asing. Nah, ini keadaan orang-orang muslim. Dan yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat. Ya. Yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam nama dan badan sifatnya. Dengan menetapkan nama-nama atau sifat-sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk dirinya. Dan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa menolak maknanya. Nah, tanpa menyelewengkan maknanya. Tanpa menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Nah, ini makna tauhid al-asma wa sifat. Ya. Sebagaimana tauhid ada tiga. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Maka kesyirikan pun dibagi menjadi tiga. Ada kesyirikan dalam masalah rububiyah. Ya. Kesyirikan dalam masalah uluhiyah. Dan kesyirikan dalam masalah al-asma wa sifat. Nah, orang yang mengatakan ada pencipta selain Allah, nah, jatuh kepada kesyirikan dalam masalah rububiyah. Ada yang mengatur alam raya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wali ini, wali itu mengatur bagian selatan, bagian timur, dan lain sebagainya. Jatuh kepada kesyirikan dalam masalah rububiyah. Nah, dan syirik dalam masalah rububiyah semuanya kesyirikan yang besar. Nah, dalam masalah rububiyah semuanya kesyirikan yang besar. Ya. Ada juga syirik dalam masalah al-uluhiyah. Nah, berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tawakal kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kesyirikan dalam masalah al-uluhiyah. Ada yang besar, ada yang kecil. Sesuai dengan keadaannya. Nah, yang ketiga, syirik dalam masalah asma wa sifat. Ya. Jadi, jika seorang menyatakan sifat Allah sama dengan sifat makhluknya, syirik dalam masalah asma wa sifat. Ya. Atau menolak nama-nama sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, syirik dalam masalah asma wa sifat. Ya. Rukun Islam yang kedua, iqamatish shalah, menegakkan salat. Kita bahas tentang makna salat, ya. Disebut salat dikatakan silah, mengatakan demikian, ya. Menyambung, ya. Menyambung antara hubungan Allah subhanahu, hubungan hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang salat bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bukan sekedar melaksanakan sholat saja, akan tetapi yang merupakan rukun Islam adalah menegakkan sholat. Makna menegakkan lebih dari sekedar melaksanakan saja. Ya. Kalau menegakkan, nah, memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, bahkan termasuk di antara iqamis shalah, melaksanakannya secara berjamaah di masjid bagi laki-laki. Nah, wa ita'iz zakah, yang ketiga menunaikan zakat. Nah, tidak semua harta di zakat. Ada beberapa harta-harta yang diwajibkan untuk di zakat. Nah, baik berupa barang-barang yang berharga, alat tukar seperti emas, perak, jadi ikutkan kepadanya uang. Nah, ini ada zakat. Adapun selain emas dan perak, di antara barang-barang tambang, walaupun nilainya lebih besar, lebih mahal daripada emas dan perak, enggak ada zakatnya. Permata misalkan, nah, intan atau yang semisalnya, ya, tidak ada kewajiban zakat walaupun nilainya lebih mahal daripada emas dan perak. Nah, yang kedua berupa peternakan, dan peternakan yang wajib dizakati hanya tiga jenis saja. Yang pertama unta, yang kedua sapi, yang ketiga domba atau kambing, ya, dengan bentuknya, ya, dengan jenisnya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Unta dengan berbagai macam jenisnya, sapi dengan berbagai macam jenisnya, dan juga domba dengan berbagai macam jenisnya. Adapun memiliki peternakan kuda, ya, sampai ratusan ekor kuda misalkan, tidak ada kewajiban zakat. Nah, ada juga yang berkaitan dengan hasil bumi, ya, baik berupa buah-buahan atau biji-bijian. Yang berupa buah-buahan seperti kurma, anggur. Nah, ini diantara buah-buahan yang wajib dizakati. Jadi khilaf diantara para ulama apakah buah-buahan yang lainnya pun wajib dizakati? Ya, seperti mangga misalnya. Nah, atau melon dan semisalnya. Ya. Wallahu a'lam. Nah, berdasarkan zahir hadis, ya, hanya buah-buahan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Ya. Kurma dan juga anggur. Nah, berupa biji-bijian gandum. Ya. Jadi khilaf janda para ulama tentang selain gandum, beras, jagung dan semisalnya apakah wajib zakat, ada khilaf janda para ulama sebagian mengatakan dikiaskan, sebagian mengatakan nah, hanya yang disebutkan oleh Nabi saja berupa gandum. Nah, di mana kewajiban zakat itu, ya, seorang wajib zakat ketika sudah memenuhi haul dan juga nisab. Nah, kecuali hasil bumi, ya, haulnya yaitu masa panennya. Kalau hasil bumi dikeluarkan ketika panen, berbeda dengan yang lainnya dikeluarkan ketika mencapai haul. Nah, ketika genap 1 tahun. Nah, dan sebagian para ulama menyebutkan tentang bolehnya, ya, mendahulukan dalam mengeluarkan zakat. Nah, bisa dikarenakan melihat waktu-waktu yang afdol, yang utama. Ya. Misal sekarang haulnya jatuh di bulan Zulqa'dah. Ya. Tapi dia mendahulukan mengeluarkannya di bulan Ramadan. Mengingat keutamaan bulan Ramadan. Maka dia mengapa? Nah, barakallahu fikum. Yang keempat, siyam Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Ya, kita bahas tentang hukum puasa di bulan Ramadan. Ya. Yang kelima, haji. Haji ke Baitullah. Ya. Beribadah kepada Allah dengan melaksanakan manasik-manasik haji. Pada waktu yang khusus dan juga tempat yang khusus. Ya, ini ibadah haji. Nah, ada syarat-syaratnya. Ya. Selain syarat-syarat yang sifatnya umum, ya, seperti Islam, baligh, dan juga berakal, tambah lagi adanya istita'ah, kemampuan. Nah, syarat haji. Harus ada kemampuan istita'ah. Nah, dari kemampuan yang berkaitan dengan mal, ya, harta. Ya. Sisi harta dia mampu. Ya. Atau berkaitan dengan badannya, badan. Nah, badannya sehat, ya, bisa melaksanakan ibadah haji. Adapun orang sakit-sakitan yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji, tidak ada kewajiban untuk melaksanakan haji. Nah, dan juga di antara istita'ah bagi perempuan ada mahram, ya, ketika melaksanakan ibadah haji. Nah, ada mahram perempuan yang melaksanakan haji tanpa dengan mahram, walaupun hajinya sah, tapi dia berdosa dikarenakan safar tanpa dengan mahram. Begitupun umrah. Nah, ini antara istita'ah bagi perempuan, ya, ketika melaksanakan ibadah haji. Nah, walillah ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi manusia untuk melaksanakan haji karena Allah Subhanahu wa taala, bagi yang mampu di perjalanannya. Nah, dan kewajiban haji ini sekali dalam seumur hidup. Ya, ini yang wajibnya. Adapun yang kedua, yang ketiga, yang berikutnya sifatnya adalah sunnah. Nah, dan diperintahkan oleh Nabi SAW bagi yang telah mampu untuk melaksanakannya untuk bersegera, jangan menunda-nunda. Nah, ya, dikatakan, nah, ketika seorang menunda-nundanya, nah, disebabkan menunda-nunda tadi, bisa uangnya terpakai, ya, atau mungkin kesehatannya memburuk dan lain sebagainya, jadi ada kesempatan segera. Nah, apalagi sekarang untuk melaksanakan haji menunggu dengan waktu yang lama. Ya. Kalau kita nanti saja ya, nggak berangkat serangan. Sementara kita mampu, tidak ada kemampuan sih, kita daftarkan. Nah, walaupun menunggu antrian tadi. Ya. Barakallahu fiikum. Bahkan kalau bagi perempuan ini merupakan jihad. Nah, sebagaimana ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jihadnya perempuan itu adalah ketika melaksanakan haji dan umrah. Ya, ini adalah jihad perempuan melaksanakan haji dan juga umrah. Bedanya haji dengan umrah, kalau dari sisi hukum, nah, jadi khilaf dengan para ulama. Kalau haji lah hukumnya tadi wajib dalam semua hidup. Kalau umrah, khilaf dengan para ulama, sebagian mengatakan sunnah dan sebagian mengatakan wajib sekali dalam seumur hidup. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Ya. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diperintahkan juga untuk melaksanakan umrah. Sehingga pendapat yang kuat, umrah pun hukumnya adalah wajib. Nah, dan kewajibannya sekali dalam seumur hidup. Adapun yang kedua, yang ketiga, yang keempat sifatnya adalah sunnah. Nah, ini pendapat yang kuat bahwa umrah juga adalah wajib. Perbedaan yang lainnya, kalau umrah bisa dilakukan kapan saja, tidak terikat dengan waktu. Nah, tapi kalau haji, ya, terikat pada waktu-waktu tertentu. Al-hajju ashhuru ma'lumat. Nah, haji itu pada waktu-waktu yang tertentu. Ya. Di antara waktu melaksanakan haji, bulan Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Nah, ini waktu-waktu pelaksanaan ibadah haji. Sehingga orang yang melaksanakan haji tamattu, misalkan, ya, haji tamattu, umrah dan haji sekaligus dalam satu safar. Nah, maka pelaksanaan umrahnya harus dilakukan, ya, pada salah satu di antara 3 bulan tadi. Nah, kalau seorang misalkan, ya, pergi ke Mekah di bulan Ramadan, nah, meniatkan haji tamattu, kemudian dia melaksanakan umrah sampai tahalul, kemudian menunggu tanggal 8 Dzulhijjah, ya, dia kembali ihram melaksanakan haji, kemudian berangkat ke Mina di yaumut tarwiyah tadi, maka tidak dinyatakan haji tamattu. Nah, kenapa? Dikarenakan umrahnya di bulan apa ini? Di bulan Ramadan. Ya. Tapi kalau di bulan Syawal dia berangkat ke Mekah, ya, meniatkan, nah, haji tamattu seperti yang kita sebutkan tadi, umrah terlebih dahulu. Nah, selesai umrah, kemudian, ya, dia tahalul menunggu tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian setelah itu dia ihram lagi melaksanakan haji, maka dia mendapatkan haji tamattu. Ini bulan-bulan haji, ya. Dan Syawal, Dzulqa'dah, dan juga Dzulhijjah. Nah, dari si rukun pun ada perbedaan. Kalau umrah rukunnya ada 3, ya, ihram, tawaf, kemudian sa'i. Ini rukun. Nah, adapun haji ada tambahan, wukuf di Arafah. Nah, ihram, ya, wukuf di Arafah, tawaf dan sa'i. Ini rukun haji. Jadi secara amalan-amalannya lainnya ada perbedaan. Nah, umrah lebih ringkas, ya, amalannya. Ketika seorang misalkan ihram, kemudian melakukan tawaf, sa'i, tahalul, selesai, ya, melaksanakan umrah. Ya. Tapi kalau haji, nah, ada manasik-manasik yang perlu dijalani oleh seorang ketika melaksanakan ibadah haji. Di antaranya ketika tanggal 8 Dzulhijjah, nah, pergi ke Mina, bermalam di Mina, esok harinya, ya, pergi ke Arafah, nah, untuk wukuf di Arafah, mulai tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Nah, setelah itu pergi ke Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Nah, ketika pagi harinya berangkat ke Mina untuk melempar jumrah, menyembelih, dan juga tahalul awal, ya, kemudian pergi lagi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah, nah, kemudian sa'i, pulang lagi ke Mina, bermalam di Mina, terus, ya, ada amal-amal manasiknya. Nah, ketika esok harinya tanggal 11 Dzulhijjah dimulai sejak tergelincir matahari, melempar jumrah sughra, wusta, kubra. Nah, masing-masing 7 kali lemparan. Bermalam lagi di Mina, esok harinya seperti itu. Ya, sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, boleh juga sampai tanggal 12 Dzulhijjah. Ya. Setelah itu, ketika dia hendak meninggalkan kota Mekah, nah, kembali kamu halamannya, melaksanakan tawaf wada. Ya. Ini ringkasnya pelaksanaan ibadah haji. 5 perkara yang disebutkan tadi ini merupakan rukun-rukun Islam. Barang siapa yang mengingkari kewajibannya, maka jatuh kepada kekafiran. Nah, adapun orang yang meninggalkannya dikarenakan bermalas-malasan, maka dinyatakan pelaku dosa besar dan tidak jatuh kepada kekafiran, kecuali rukun Islam yang pertama dan yang kedua. Ya. Kalau sholat, walaupun dia bermalas-malasan, meninggalkan sholat dikarenakan bermalas-malasan, pendapat yang kuat dihukumi kafir. Berdasarkan sabda Nabi SAW, faman tarokaha faqad kafar, barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Kalau ada pertanyaan saya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.